Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini bab man adna ala sahibi in kana aminan bih. Dalam syarah Adabul Mufrad yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, masuk pada bab man adna ala sahibi, yaitu pujian kepada sahabatnya itu boleh selama aman dari fitnah. Selama aman dari fitnah, karena ada hadis juga yang melarang untuk memuji. Maka masih Alhamdulillah dilihat Rasulullah dalam menjama dua hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih, hadisnya sahih dalam Abu Mufrad. Qala ni'mar rajulu Abu Bakr. Ni'mar rajulu Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Ni'mar rajulu Usaid ibn Khudair. Ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammad. نعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن جموح ابن الجموح. نعم الرجل معاذ ابن جبل. قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik seseorang tentunya dari sahabat Rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sebaik-baik seorang adalah Umar bin Khattab. Itu jian semua ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini siatnya seperti ini, dan sebaik-baik seorang adalah Abu Ubaidah, sebaik-baik seorang adalah Usaid ibn Khudair, sebaik-baik seorang adalah Thabit ibn Qais ibn Shammad, sebaik-baik orang adalah Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh, sebaik-baik seorang adalah Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang benar-benar menyatakan bisa rojul fulan, sejelek-jelek orang itu fulan. Bisa rojul fulan, sejelek-jelek orang itu fulan, kata Rasul. Sampai menyebut sekitar 7 orang. Apa kata Rasulullah? Wafil hadithi bayanu fadilati man adna alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairan. Dalam hadis ini jelas terdapat penjelasan keutamaan siapa saja yang dipuji oleh Rasul kebaikan. Mesti utama, mesti mulia. Boleh. Wa annahu yu'tabaru min manaqibihim. Ini otomatis kandungan pujian itu seperti itulah. Secara mereka, sifat mereka dan kondisi mereka. Nah, perhatikan di sini. Nah, bagaimana saya menjelaskan mendudukkan permasalahan? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazuru minhu syai'un illa biwahyin aw hawahu azza wa jalla ilayhi. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terpusat suatu apapun kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Kan iya. Anda lihat bagaimana? Nah, belum meninggal, belum masuk menjalani kehidupan, sudah dicap bahwa Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Usaid bin Hudair, kemudian Thabit bin Qais, Ibn Shammas, kemudian Mu'adz bin Amr bin Al-Jumuh, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in, itu sudah baik orang. Sebaliknya Rasulullah kabarkan tentang kondisi Na'am, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan itu badal mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menaiki Uhud, nah, kemudian Uhud itu bergerak. Maka kata Rasulullah, Uhud, ya Uhud, diam, berhenti wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, Siddiq dan dua syahid. Dia meninggal. Disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai, belum lagi 10 sahabat yang sudah dikabari masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah, Ali di jannah, terus 10 sahabat. Makanya para ulama sekarang dan para ulama Ahlu Sunnah Qudiman wa Hadithan dulu sekarang sangat betul-betul murka kalau sampai ada yang menjamah sahabat Rasulullah SAW, sampai ada yang mengkritisi jelek, udah murka betul mereka itu. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran di sekian ayat telah meridhoi seluruh sahabat. Karena Allah yang menciptakan kita semua, meridhoi mereka para sahabat. Apa? Apa urusan manusia yang ngaji seperti Syiah Rafidhah? Hah? Apa urusannya mereka? Dan yang membela Syiah Rafidhah sekaligus, apa urusannya? Tidak cukup mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tidak cukup, bahkan menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Dan serendah apa agamanya, akidahnya, manhajnya ketika memuji Syiah Rafidhah? Sehina apa mereka yang membela dia? Haji ini jangankan secara syar'i, yang pasti salah mereka Syiah Rafidhah. Yang pasti salah secara syar'i. Apalagi jalan cara itu, secara nalar agak sehat saja, sudah tidak mungkin. Mustahil sudah. Begitu. Ya sudah, setan telah memperdaya mereka. Yang dulu betul-betul membenci dan istilahnya melaknat Syiah Rafidhah. Hawa yang dia mengkunci kebelakangan memujinya dan menetralisir dan bersahabat dan bersantren bersaudara. Jadi kalau bahasa kita pertanyaannya, sejauh apa kali apa setan memperdaya mereka? Kalaulah Abu Umam Al-Bahili rahimahullah, sahabat Rasul yang mulia, ketika melihat kepala-kepala Khawarij yang terbunuh dan menunjuk dengan telunjuknya ila bunnar sambil menangis menetes air mata, ditanya, nah kenapa sampai menangis? Jawabannya, nah ya ini mereka di muslimin. Oh sampai seperti ini Rasul katakan, syarukotlah sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit, mereka ila bunnar. Apa yang dilakukan oleh syaitan pada mereka itu? Penipuan apa, makar apa, kesempatan apa yang sampai seperti ini kondisinya? ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam, wa huwa yatakallamu bi'ilmin syar'in min wahyillah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara secara syar'i, ini wahyu dari Allah, dengan menyatakan Abu Bakar nikmat rujul Abu Bakar dan seterusnya. Terlalu banyaklah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Mana ada selain beliau, selain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau keluar lewat satu jalan, setan lewat jalan lain. Nah, itu ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana orang Syiah radhiyallahu anhu itu, sebagian mereka ketika melewati kuburan itu, cuh. Tidak cukup mengkafirkan, tapi meludahi. Bahkan dari mereka, kalau kesandung itu, kakinya misalnya kesandung apa gitu, nah, itu mengumpatnya Abu Bakar Umar. Jadi, saking marahnya jengkelnya, sejahat itu. Gitu. Kayaknya Ikhwan. Gak habis pikir gitu loh, aneh gitu loh, kok dibela? Dibela. Dan dia itu saudara. Oh. Sejauh apa, semua karena apa syaitan mempengaruhinya kepada al-imam, Muhammad al-imam, makbar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Wafil hadis, dalilun ala jawazi mathi man aminat alaihi annahu la yuftatan bimathika lahu la jirna indal haja ila dalik. Hadis ini terdapat dalil, kata Syekh rahimahullah, boleh yang memuji orang yang memang engkau anggap, engkau yakini aman dari fitnah ketika diuji. Ikhwati fiddin, a'azakumullah, fitnah dicela lebih ringan daripada fitnah dipuji. Naam. Ahlus sunnah dicela, dan ada masalah, kenapa? Urusan dicela. Naam. Dan dia dan ciri khas ahlus sunnah adalah la yakhafuna laumata la'in. Tidak takut celah orang dicela. Enggak semakin ciut, enggak semakin mundur dicela. Ya seperti itu. Mau bilang apa tuh? Diapakan Nabi Allah oleh kaumnya? Bukan sudah dicelah, dibunuh, mau dibunuh, digergaji, macam-macam. Rasul diapakan oleh Kufar Quraisy? Gak cukup celaan, lempar, dan berbagai macam bentuk cara untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita diapakan oleh Ahlul Bidah, oleh Hizbi. Diapakan? Belum apa-apa. Sudah mundur, sudah. Ada, masih pagi. Wow, kasihan. Belum apa-apa. Musuhnya anu-anu. Nah, itu ringan. Saya bilang, kok waris? Dibilang ini, dibilang ini. Gak mau saudara, mau tuh saudara ini. Tuh, itu apa ini? Ringan. Nah, ringan. Barakallahu fiikum. Apa dalam? Ta'ibu al-sultan husna istiqamatihi wa adli wa al-alim wa za man wa za raba ilmihi wa salaha amalihi fatakuru kullan dimasi. Wahada jaisun, wala yuktabaru min babi kasri urikil mandu aladhi ja'an nahyu anhu fi ahaditha mabab. Misalnya kata Syekh Alimahullah, seorang sultan, seorang penguasa, naam, masya Allah, istiqomah dan adil dalam menjalani tugasnya. Nah, seorang yang alim, Masya Allah ilmunya, Masya Allah amalannya, Masya Allah ibadahnya. Nah, kemudian kamu sebut masing-masing yang memang ada padanya. Bukan ngarang-ngarang. Bukan menciptakan kebutuhan, memang betul sultan penguasa ini Masya Allah. Baiknya memang ma'ruf, terkenal dan jelas, nampak ada padanya. Demikian orang yang alim, yang berilmu, amalannya, ibadahnya Masya Allah, ada padanya. Kalau sebut kebaikan tersebut, itu tidak dianggap sebagai orang yang memecah leher yang dipuji. Ya, kalau orang memuji sesuatu yang tidak menjadi fitnah dan pujian tidak ada padanya, itu sama dengan memecah memenggal leher saudaranya. Wabah. Yang mana syariat datang melarangnya. Wahwafiyyin alaihi alfitnah. Nah, dalam kondisi naam khawatir terjadi fitnah, mereka yang dilarang untuk dipuji tersebut. Wafat mudiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam khair. Wahwafiyyin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika dipuji dengan berbagai pujian kebaikan dan beliau mendengar. Beliau mendengar walam yanha an dzalik. Dan Rasul tidak melarangnya dari pujian tersebut. Mimma yadullu ala anna man dzakara bima huwa fihi min al-khair li wardin min al-arad asy-syarifah an-nadhila annahu la haraja ala man dzakara huwa wa ya'lam dzalik. Artinya apa? Artinya apa? Naam. Yang memang dipuji itu ada padanya gitu. Ada padanya, enggak mengada-ngada. Dan ini ada tujuan. Dari tujuan-tujuan yang mulia memuji tersebut. Tujuan-tujuan yang baik. Nah, sekarang misalnya, apa yang disampaikan oleh para masyayikh tentang Syekh Rabi? Bahwa beliau ada termasuk alim min ulama ahli sunnah, imam ajahul talir di hadas zaman. Minimal tujuannya adalah ahlul bidah dulu. Gelisah mereka. Nah, itu minimalnya. Wa illa kaum muslimin ahlus sunnah fikoh. Semakin kokoh dan fikoh pada beliau. Hadirahullah. Dan tahu kadar keilmuannya. Itu setidaknya. Wa ila fi ma wa ila fi. Nah. Baru kalau itu. Baik. Lah harus. Tidak dosa. Boleh yang demikian. Nah. Walaupun dia tahu. Fakat kalat umul ini. Khadijah. Khadijah itu. Radiyallahu anha. An-Nabi. Bin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima kala. Lahat. Lama kala lahat. Lapat. Khasitu ala nafsi. Sungguh Umar Mukminin Khadijah istri Rasul. Setelah itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyatakan kepada Khadijah istri beliau radhiyallahu anha, aku ini khawatir akan diriku, kata Rasul kepada istrinya. Langsung dijawab oleh Khadijah di tengah hari, wallahi la yuzfikallahu abadan innaka la tahmilul kul wa tu'inu ala nawa'idil haq wa tatlub bayt wa tukrimul jar wa zakarat mahasin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarud alaiha syai'a. Ketika Rasulullah demikian, anak ini sungguh khawatir akan diriku. Kata Khadijah radhiyallahu anha istri beliau, demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau selama-lamanya dan merendahkan, tak mungkin. Engkau sesungguhnya telah memikul sekian tanggung jawab, sekian tugas mulia, wahai Rasul. Engkau telah membela dan mempertahankan al-haq. Engkau telah menghormati tamu-tamu, engkau telah memuliakan tetangga, engkau telah terus-terus dan menyebutkan sekian kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Rasul tidak membantahnya, tidak menghalang-halanginya. sedikit pun. Karena kata Syekh Rahimahullah, faidah jadil haja ila zikri mahani syar, walau kana zihadratihi fa innahu la haraja bidhali fa in kunta amin alaihi fitnah. Jadi kami menghitungkan yang demikian, tidak ada masalah. Kalau memang kamu yakin aman dari fitnah. Ya, gampang lah kalau zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, barakallahu fikum. Siapa yang tidak memuji dan menyebut kebaikan Syekh Robi? Tidak ada, kecuali hisbi atau tidak. Tidak ada. Dan ini sudah menjadi suatu permasalahan keterangan dari para ulama salaf. Barang siapa yang menyebut kebaikan Abu Hurairah, naam, Abu Bakar As-Siddiq, pula sahabat Rasul, fa'lam annahu sahibus sunnah. Barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan para sahabat Rasul, fa'lam annahu sahibus sunnah. Kan begitu. Kenapa? Karena ciri-ciri khas ahlul bid'ah itu adalah menghina dan mencemooh, yaitu ahli sunnah. Oleh ikhwati bil din a'azani wa jazakumullah wa bil maqabil sekarang idha dadil hajja ila zikri ahli syar wal bidai wal dalal bima hum fihi min asyar wal bidai wal dalal liyuhadzirahum nas fa hadha sa'ihun jaizun di syariat Islam. Demikian pula sebaliknya, ketika memang diperlukan harus menyebutkan tentang ahlu syar, tentang ahlu syar, yaitu orang-orang ahlu syar atau ahlu bidah, orang-orang yang bergelimang dengan kejelekan, maksiat dan ahlu bidah, ahlu dolal, orang setat yang memang demikian kondisi mereka, bukan mengada-ngada, bukan satu fitnah. Yang jelas seperti itu. Nah, untuk memperingatkan umat dari kejelekan dan makarnya ahlu syar, ahlu bidah, dan ahlu dolal ini, pada sa'ihun jaizun fi syariat Islam. Yang seperti ini dibolehkan dalam syariat Islam. Soalnya, wakati aku wajib, bahkan hukumnya wajib menjelaskan tentang kejelekan, kesesatan dan penyimpangan ahlu bidah wa ahlu dolal. Wajib terhadap hukum Nabi. Liyudhira nur haq, dalam rangka untuk menjelaskan, menampakkan cahaya kebenaran. Wafulan ahlu bidah sesat ini. Nah, wa ikhwan wa yakhtahal batil na'am wa dolalif dan wa dolalu dan sirnalah kebatilan dan kegelapan itu. Sehingga tersungguh-tersungguh terpepet mereka. Tadi pagi akan dibutuhkan oleh Al-Dromi. Alhamdulillah dari ini baru dapat kita terangkan. Dari itu kita menyatakan, Allah, Muhammadiyah, Persi, Jakarta, Flek adalah kesaudara. Ini untuk Al-Dromi. Apa yang maaf dari pagi lanjutan? Tokoh pemersatu umat di mana? Kalau ada seorang yang kepingin diridhoi oleh seluruh aliran, dan ada fa'lam annahu zindiq, ketahui dia adalah munafik. Mau bilang apa? Kesesatan ucapan-ucapan dan perbuatan yang terjadi, wah. Peringatkan kepada umat agar tidak belajar sama dia dan menjauh darinya. Ayo, barakallahu fikum. Wafat kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud kita kenapa? Bisa rujul pulang, wafita rujul pulang. Sedari orang pulang, sedari orang pulang. Seperti itu. Sampai beliau menyebutkan tujuh orang. Fasahibu sunnah, kata Syekh, ila hadara min ashabil bidai alladhi yadkhulu an-naka ila jida'ihim bi af'alihi wa aqwalihi wa dhakaruhum bi asma'ihim fa innahu min an-nushri lil muslimin wa laysa min al-jinfa al-muharrama wa innama yu'tabaru min nusrati sunnah wa radil bid'ah bid'ati wa nusri lil muslimin. Maka sesungguhnya harus sunnah, sahihus sunnah, ketika memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang menyeru kepada bid'ahnya dengan perbuatan mereka, ucapan mereka. Kemudian ahlus sunnah menyebutkan nama-nama mereka, fulan sesat seperti itu, sebut nama-namanya mereka, Abdul Mahdul Khalid ahlul bid'ah misalnya, Ali Hadra Al-Habi itu sesat, ini sebut namanya misalnya, nah sebut namanya seperti itu, maka yang demikian termasuk nasihat bagi kaum muslimin. Bukan ghibah yang diharamkan, tapi itu peranggap membela sunnah. Kata Imam Mahmud, maila takat su'ad wa sakat su'ad kan? Kan ada tarifu naam asih hamil asihi. Kalau kamu diam, aku diam, kamu diam, nah, terus kenapa orang tahu mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang sahih? Sebutkan. Nah, kenapa? Karena di antara menyebutkan hadis sahih dan sahih itu yang dihukumnya adalah rijal, para rawi. Sehingga dia akan didalamkan para ulama hadis itu menyebutkan ketika ada rawi yang dusta, wahwa kadibun, mungkarul hadis, dajjal minad dajjalilah, biasa. Naam, barakallahu'alaikum. Wahada masalah ya'imatul salaf si mu'allafatihim wa khitabatihim kama huwa ma'lum li ahli sunnah. Yang seperti ini telah berlalu dari kalangan para ulama salaf dalam ta'rif-ta'rif kitab mereka, naam, khutbah-khutbah mereka, sebagaimana ma'lum di dalam ahli sunnah Indonesia. Faqad anfa fa'idatul fitan, faqad anfa fa'idatul fitan wal bid'ah illa biwasitatin, naam, Allah fi bayan ahwalihim. Maka tidaklah diketahui tentang para pengemuka fitnah, tentang orang-orang yang mengusung fitnah, ya, dan mengusung bid'ah, kecuali dengan cara apa? Ditaklif, ditulis karya ilmiah, nah, dan menjelaskan tentang kondisi mereka. Wa kataba anhum, tulis nah kondisi mereka, tentang kebid'ahan mereka secara rinci. Kullu baridah nam liyuhadziru, kullu zalika liyuhadziru annas. Ini semua apa? Agar kaum muslimin berhati-hati dari mereka, lima fin hidai minasyar ala istilah dan wahi, karena ada pada mereka kebid'ahan dan kejelekan dengan berbagai macam bentuk dan tingkatan-tingkatan kebid'ahan dan penyimpangan tersebut. Wahada ta'lum mujahar bil ma'adi. Saya akan memberikan contoh. Contoh kepada siapa? Contoh tentang orang yang mujahar bil ma'asi, yang dia malamnya berbuat maksiat, siangnya cerita, paginya cerita bangga dengan permasalahan tersebut. Apa kata Rasulullah tentang mereka, sallallahu alaihi wasallam, tentang mereka, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, umatku semua dimaafkan kecuali mereka yang mujahirin, yang berbuat maksiat di malamnya pagi cerita dengan bangga. Alhamdulillah, ini pelaku maksiat. Alladzina yujahiruna bil ma'asi wa yu'ridunaha bidurin khofin min Allah walal istihya' min khalqillah. Mereka yang membuat maksiat dalam perang-perangan dan mengumumkan, tanda kenal ujian garis, tanpa takut kepada Allah, tanpa malu kepada makhluk Allah SWT, ancamannya tidak diampuni walillahi billah. ikhwati fil din a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah tadi. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Bukhari rahimahullah, bab yuhta fi wujuhil majahin, bab ditaburi debu tanah di wajah-wajah orang yang memuji. Tadi telah dijelaskan sedikit pengetahuan anda kan berada di sini. Disebutkan dari Sufyan bin Sa'id an Habib ibni Abi Thabit an Mujahid an Abi Ma'mar rahimahumullah warahmatullahi wabarakatuh, qala qala rajulun yusni ala amir min al-umara fa ja'ala Miqdad radhiyallahu yahni fi wajhihi al-turab. Dari Abu Ma'mar berkata, waktu itu kata beliau, berdiri seseorang memuji satu pemerintah, satu amir dari Umar. Nah, satu penguasa dari penguasa yang ada. Entah apa dia, pokoknya dia adalah amir. Dipuji, kemudian Mikdad radhiyallahu anhu langsung mengambil tanah dan dipatukan ke wajahnya. Waqala, dan Mikdad bin Asud berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahfiya fi wujuhil maddahi at-turab. Rasulullah memerintahkan untuk menakutkan debu tanah di wajah-wajah orang-orang yang suka memuji lain itu. Ya. Yang berikutnya, naam, dari Ali bin Hakam Ibn Hakam, dari Atha Ibn Abi Rabah, anna rajulan kana yamdahu rajulan idza ibni Umar radhiyallahu anhu, fajala ibnu Umar yahku at-turaba nahwa fi naam, wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul maddahin fahku di wujuhin at-turab. Hadis ini, atar ini sahih, atar ini sahih. Nah, dari apa ini Nabi Rabah, bahwa seorang waktu itu memuji orang lain di sisi Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar langsung mengambil tanah dan disiramkan ke mulutnya langsung. Dan beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melihat orang-orang yang memuji, maka siram dengan debu, taburkan debu wajah mereka. Entah. Apa kata Syekh rahimahullah, la mu'aradata baina hadzainil haditsain wa ma fi ma'nahuma wa baina al ahadits al-mutaqaddamah al-mutaqaddimah. Allah fiha sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rijal. Lianna sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu min wara'i syai'an min ad-dunya. Naam. Wa amma man amara an yahta fi wujuhihi maturab fa hum alladhina yamdahuna an-nas bima la yaqinihim wa yuriduna at-takatsuba min wara'i dhalik wa yuriduna qala al-hajat wal masalih min wara'il madah alladhi ghalibuhu an yakuna kadzaban aw kadiban. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dan hadis yang membolehkan memuji. Naam, yaitu Rasul memujinya pada sekian jalan tadi. Bukan diskusinya. Karena pujian Nabi SAW tidak menginginkan di balik itu urusan dunia sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan tendensi dunia. Sama sekali. Adapun yang diperintahkan Rasul untuk disiram atau ditaburi tanah di wajah-wajah mereka ketika muji tersebut, karena mereka muji yang memang tidak ada pada mereka. Nah, mereka tujuannya untuk apa? Untuk mencari imbalan. Cari muka. lain. Nah, yang seperti itu rata-rata dusta. Wahaulai alladzina yamdawna al-umara wal-aghniya yuriduna min wa'imatihim lahum takassub wa qada'i hajatihim. Begitu. Mereka yang memuji-muji para umara, orang-orang kaya dipuji-muji, itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan imbalan. Cari muka dan yang semisalnya. Alhamdulillah. Untuk mendapatkan hajat mereka. Haulai alladzina amara Nabi sallallahu alaihi wasallam anjahta di wujud wajahnya yang diperintahkan Rasulullah untuk menyiramkan debu tanah pada wajahnya. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, kita berapa sekarang? Adanya? Ini agak panjang hadisnya. Tapi masya Allah, Zain luar biasa. Kalau tidak cukup, masya Allah Ali luar biasa. Itu tentang keutamaan kota Madinah dan juga di sini ada larangan memuji yang memang tidak boleh dipuji, akan dipuji. Sampai kata Rasulullah, instik, lantas minggu, satu klik, tajam memuji, tajam. Nanti dia mendengar malah menghancurkan dia. Ini banyak, ada banyak lafaz yang dia tanyakan. Dia harus mengambil satu seorang sahabat, diajak ke gunung Uhud, naik sambil memuji hatinya. Memuji hatinya. Banyak hadis seputar keutamaan Madinah. Madinah itu iman akan kembali ke Madinah sebagaimana keluar kembali kepada lubangnya. Kemudian Rasul mengatakan ala amqadil Madinah malaikatun la yadkhulu khata'un wala dajjal. Di tiap-tiap sudut itu buku Madinah itu, nah, itu ada para malaikat yang menjaga, yang tidak akan masuk ta'un dan dajjal. Dan banyak juga yang seperti itu, yang nampaknya setengahnya tidak cukup. Karena sultas pembahasannya tentang masalah ini, insya Allah ta'ala, biiznillah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.